السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab Tafsirul Muyassar juz yang ke-12. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Hud ayat ke-41. Nah, silakan dibaca Pak Abdul Qahir. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Dan dia berkata, naiklah kalian di dalamnya dengan menyebut nama Allah ketika berlayar dan ketika berlabuh. Enggak gitu. Apa? Majroha itu maksudnya dengan menyebut nama Allah, majroha maksudnya yang membuat kapal itu berlayar. Oh, oke. Okay. Yang memutuskan. Yang membuat kapal itu berlayar dan kapal itu berlabuh, gitu ya tadi. Ya, mursah itu mengarahkan ya enam. Ya. Inna Robbi laghafurur. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Naam. Al-wawu harfu isti'naf. Al-wawu harfu isti'naf. Qala fi'lun madin dengan fa'ilnya dhamir mustatir huwa yaudu 'ala nuh. Irkabu fi'lun amri. Fi'lu amrin dengan al-wawu sebagai fa'ilnya. Fiha jar wa majrur. Bismi jar wa majrur dengan apa sebagai khobar muqaddam ya. Allahi lafdul jalalah mudof ilaih. Majre ini alif laniyah ya tadi ya. Abdul itadul. Ya, berarti marfu ya tadi ya. Ya, mana yang marfu? Majreha sebagai khobar ya, sebagai apa mubtada muakhar ya? Iya, mubtada muakhar. Oke. Okay. Majre mubtada muakhar ha mudofun ilaihi alwawu harfu atfin mursaha ma'tufun ala majre ha mudofun ilaihi. Inna harfu taukidin wa nasbin rob isim inna alia'u mudofun ilaihi la lamu taukid gofurun khobar inna rohimun khobar sani, khobar inna sani ya, apa na'at dat? Ya, khobar inna sani betul. Nah, khobar inna sani tafsirnya. Waqala Nuhu liman. Kalau Nuh itu mensyarif. Jadi waqala Nuhun. Waqala Nuhun liman amana ma'ahu. Irkabu fis safinati. Bismillahi yakunu. Ini jarroya juru ya tadi ya? Jarroiha. Oh, jarroiha. Afan-afan, ini jadi isimnya. Isim atau khabarnya ya? Bismillahi yakunu jaryuha. Jaryuha. Jaryuha ya. Bismillahi yakunu jaryuha ala wajhil ma'i wa bismillahi yakunu muntaha sayriha sayriha sayriha waru waru suwuha. Naam. Inna rabbi laghafuru dunuba. Ini kalau kayak gini kan dunuba mansub berarti maful bi kan. Betul. Gimana syaratnya supaya dia bisa maful bi? Ininya dibikin nakiro ya, jadinya inna rabbi la ghafurun dunuba man taba gitu. Oke. Inna rabba la ghafurun dunuba man taba wa anaba ilaihi min ibadihi. Rahimun bihim ayu'adzibahum ba'adat taubi ba'da taubati. Naam. Dan Nuh berkata kepada orang-orang beriman yang bersamanya, naiklah kalian ke dalam perahu dengan menyebut nama Allah ketika apa mulai berlayar tadi ya, ketika ya dengan nama Allah perahu itu berlayar di atas air. Ketika berlayar di atas air dan menyebut nama Allah di akhir perjalanan ya. Iya. Dari perjalanan dan ketika berlabuhnya. Nah. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun terhadap dosa-dosa orang yang bertobat ya tadi ya, dan beribadah ya. Kalau anak itu kembali. Terhadap orang-orang yang kembali kepadanya. Iya, dari para hambanya. Daripada hambanya. Rahimun Maha Penyayang dan tidak menyiksa setelah bertobat. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan Nuh berkata kepada orang-orang yang beriman dari kaumnya, irkabu fiha, naiklah kalian ke perahu, kemudian jangan lupa untuk berdoa bismillahi majraha wa mursaha, dengan nama Allah ketika ia berlayar, dengan nama Allah ketika ia berlabuh. Inna Rabbi la ghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku maha mengampuni lagi maha menyayangi. Dan ini menjadi doa yang kita ucapkan ketika naik kendaraan secara umum ya, bukan hanya kapal ya. Karena jaro yajri itu maknanya umum ya, enggak hanya berlayar. Jaro yajri itu tergantung bendanya. Kalau benda yang ada di laut, ya kita artikan berlayar. Kalau dia di darat, ya berjalan. Makanya doa ini kita ucapkan ketika kita naik kendaraan. Salah satunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, ya, kita lanjutkan. Silakan baca Bu Dehelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wahiya tajri bihim fi maujin kaljibal. Wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan dan dia, kapal itu berlayar bersama mereka dengan gelombang yang tinggi seperti gunung. Dan Nuh memanggil, menyeru, memanggil pada anaknya yang berada di tempat yang terpencil. Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu menjadi bersama orang-orang kafir. Allah Fu'adfin, ia mubtada, tajri fi'il mudari, fa'ilnya kembali kepada hiya, fa'ilnya anta kembali pada hiya. Jumlahnya? Bihim. Apa, Sa? Jumlahnya sebagai khobar. Jumlahnya sebagai khobar dari wahiyah tadi. Bihim jarwa majrur. Fi maujing jarwa majrur. Kal jibali jarwa majrur. Alwaw hatu atfin. Nada fi'il madi. Fa'ilnya Nuh. Nuh. Nuh sebagai fa'il. Ibna mafulun bi alha'u mudafun ilaihi Allah fu'adfin kana fi'il madinakis fi ma'zilin jarwa majrur sebagai khobar kana ya Ustaz. Nah. Tadi isim kananya domin mustatir wa ya'udu ala ya'udu ala siapa nih tadi? Ibna, ya. Nuh ya? Nah, Ibna. Oh, Ibna ya. mana tadi? Ya, alia'u harfu nida. Bunaya, bunai, buna aja Ustaz ya. Bunaya aja, buna jadi apa? Oh, bunya. Oh, bunaya mundadak gitu ya. Irka fi'il fi'il amr ma'a zorof na mudofun ilaihi. Alo harf arfin la harfu nahyin takun fi'il mudorik majzumun bi la nahiyah ma'a zorof al kafirina mudofun ilaihi. Jadi takun tuh isimnya domil musatir anta ya? Ya takun isimnya domil musatir anta. 42. Wahia tajri bihim fi maujin ya'lu wa yartafi. Pakai ini ya'lu yartafi'u. Ya'lu ya? Ya. Ya'lu wa yartafi'u hatta yasiru kaljibali. Karena ada hatta. Kalau ada hatta berarti hatta yasiru. Hatta yasiru kaljibali fi uluwiha. Panada nuhun ibnahu wa kana fi makanin azalin fihi nafsihi anil mu'minina faqala lahu ya banir kam ma'ana fi safinati wala takun ma'al kafirina billahi ya bunaya aja yang mana Ustaz? Tadi ya ini ya, bacanya ya bunaya. Oh ya bunaya. Ya bunaya irkam ma'ana fis safinati wala takum ma'al kafirina billahi fatagroku. Dan kapal itu berlayar bersama mereka pada gelombang yang tinggi dan naik sampai menjadi seperti gunung pada ketinggiannya. Dan Nuh menyeru anaknya, memanggil anaknya, ia berada pada tempat yang terpisah dengan anaknya, dari dirinya dan dari orang beriman. Dan Nuh berkata kepadanya, wahai anakku, naiklah bersama kami di kapal ini, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir terhadap Allah, dan mereka akan ditenggelamkan. Lalu kamu akan tenggelam. Dan kamu akan ditenggelamkan. Nah, ini masuk harusnya ya, karena kan ini jawaban dari ini ya. Walatukun jadi paturoku. Kok? Jadi ini apa? Masuk. Oh, paturoko. Nah, mebar. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunay yarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan kapal itu pun berlayar di gelombang yang tinggi seperti gunung. Wanada Nuhun. Dan Nuh pun menyeru, memanggil anaknya. Wakana fi ma'zil. Sementara anaknya itu ada di daerah yang terpencil. Maksudnya tidak ikut di atas kapal. Maka Nabi Nuh berkata, ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, ikutlah ya bersama kami menaiki kapal. Wala takum ma'al kafirin. Janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bukan termasuk orang yang beriman. Karena tadi dikatakan bahwa orang-orang yang naik ke kapal adalah orang beriman. Sementara orang kafir, ya mereka tidak mau ikut. Bahkan anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam termasuk yang tidak mau beriman kepada ayahnya. Ini menunjukkan bahwa sekalipun Nabi dan Rasul memiliki kedudukan utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka sama sekali tidak bisa memberikan hidayah. Yang bisa memberikan hidayah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang Rasul sekalipun tidak bisa memberikan hidayah. Ya, Bahkan Nabi Muhammad SAW ya, tidak bisa memberikan hidayah kepada paman yang sangat dicintainya, yang mana pamannya ini jelas-jelas selama hidupnya selalu mendukung dakwah Rasulullah SAW, bahkan rela satu kabilahnya dikucilkan oleh kabilah yang lainnya. Kurang apa coba? Tapi tetap aja hidayah tidak ya menyapa pamannya ya, Abu Thalib. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa tugas orang tua itu adalah menyampaikan. Artinya, kalau kita memiliki anak-anak, kita sudah dakwahi siang malam, kita sudah ajak terus untuk meniti jalan kebenaran, tapi nggak juga beriman, maka lepas kewajiban kita. Kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini kan diminta pertanggungjawabannya terhadap yang kita pimpin. Ayah dan ibu akan ditanya tentang anak-anaknya. Nah, kalau ayah dan ibu sudah maksimal dalam mendakwahi anaknya, mendidik, membina, membimbing anak-anaknya menuju jalan benar, tapi anaknya tidak juga mendengar, maka lepas kewajibannya. Meskipun ya, sebagai orang tua jangan pernah lelah dalam menasihati anak-anak. Jangan pernah lelah dalam mendoakan anak-anak. Bisa jadi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu anak kita kembali ke jalan yang benar. Nah, kita lanjutkan. Bu Fatimah baca. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum alaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 43 ya. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Telah berkata akan menyelamatkanku, aku akan selamat ke gunung yang menghalangiku dari air. Dia berkata tidak akan selamat hari ini dari azab Allah. Asimah itu lah, asimah tidak ada pelindung. Oh, tidak ada pelindung. Tidak ada pelindung hari ini dari azab Allah kecuali orang yang Allah sayangi. Dan keadaan mereka berdua dipisah. Malah itu ya terpisahkan. Dipisahkan oleh ombak yang menenggelamkannya. Iya, maka ia termasuk orang yang ditenggelamkan. Maka ia termasuk orang yang ditenggelamkan. Qala fil madin fa'ilna mustatir takdiruhu huwa. Naam. As-sa'u harfu as-sa'u as-inu. As-inu. Harfu istiqbal. Awi fi'il madin sa'a. Mudhari. Fi'il mudhari fa'ilnya mustatir ila jabalin jar wa majrur ya'simu fi'il mudhari'un fa'ilnya mustatir ni maf'ulun bih minal ma'i jar wa majrur qala fi'il madin fa'ilnya mustatir la nafiyatun lil jinsi asima sebagai maf'ulun bih. Ada isimlah. Nah, isimlah ya. Ya, isimlah. Al yauma dharab amin amri jar wa majrur Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaih illa adatul istisna man kecuali orang, berarti ini sempurna kan kalimatnya, berarti mannya mustasna. Mustasna. Mustasna. Nah, rahima fi'lun madhi. Rahima ya. Wa al-waw harfu atfin hala hal. Kada. Wah, hal sih fi'lun madhi. Fi'lun madhi apa? Baina dharabhu maj mudhafun ilaihi al-mauju ini saat fa'il ya, dari hal. Fa'il dari hal, betul. Alfa'u harfu atfin. Karena fil madhi nafis minal muqaqina jarr majrur. 43 apa sih? Oh iya, apa? Qala ibnu Hin sa'al jahmunya hilang atuh. Qala ibnu Nuhin. Qala ibnu Nuhin sa'al ja'u ila jabalin atahassanu bihi minal ma'i fayamna'uni minal ghoroki fa'ajabahu Nuhun lamani'ul yaumi lamani'al lamani'al yaumi min amrillahi kan kayaknya ini lamani'al yauma lamani'al yauma min amrillahi waqadda'ihi qada'ihi alladhi qad nazala bil khalqi minal gharqi wal halaki illa man rahimahullahu ta'ala fa amin warkab fis safinati ma'ana wa halal mauji al murtafi'i wa halal mauju wa halal maujul murtafi'u baina Nuhin wa benihi fakana minal muqaqinal halikina. Naam. Telah berkata anaknya Nabi Nuh, aku akan berlindung ke gunung agar menghalangiku dari air. Maka tidak ada yang dapat menghalangiku dari tenggelam. Maka Nuh menjawab, tidak ada yang dapat menghalangi hari ini dari azab Allah atas takdirnya dan ketetapannya. Dan ketetapannya yang sungguh telah Allah turunkan kepada makhluknya dari tenggelam dan binasa, kecuali orang yang Allah rahmati. Maka akan selamat, maka naiklah ke kapal bersama kami dan keadaan ombak ya memisahkan ombak yang tinggi antara Nuh dan anaknya dipisahkan ya. Dan anaknya termasuk orang yang tenggelam dan binasa. Naam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ayyakum astadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Anaknya Nabi Nuh berkata, سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. Aku akan berlindung ke gunung agar ia bisa menjagaku dari air, dari banjir. Qala, Nabi Nuh pun berkata, la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada perlindungan ya dari adab Allah pada hari ini kecuali siapa yang Allah sayangi, yaitu orang-orang yang ada di kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lalu terhalanglah antara Nabi Nuh dengan anaknya gelombang yang besar. Fakana minal mughraqin. Maka anaknya Nabi Nuh termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Jadi dari ayat ini kita memahami bahwa Nabi Nuh termasuk orang kafir yang tidak mau beriman kepada ayahnya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak peduli ya sebaik apapun ayahnya, ya kalau memang Allah takdirkan ia tidak mendapatkan hidayah, maka tidak akan ya hidayah tidak akan menyapanya ya. Nah, ya kita lanjutkan. Baca buku niati. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. 4 ya, Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila ya ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Dan dikatakan, wahai bumi, telanlah airmu dan berhentilah. Dan air, lalu air surut, dan perintah ini telah ditetapkan, dan kapal itu berdiam di atas Judi. Nama gunung ini ya, di atas Judi. Dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Al-wawu harfu atfin, kila fi'il madi majuhul, ya harfu nida. Ya ardu munada. Ya harfu nida, ardu munada, abla'i fi'il amr dengan fa'ilnya. Abla'i bagiannya. Ya ibla'i fi'il amr dengan fa'ilnya anti ya. Hiya, fi'ilnya hiya ya. Kada Ustaz. Fa'ilnya hiya. Ma'a maf'ulun bi al-kafu mudofun ilai. Al-wawu harfu atfin. Itu fa'il yang mana yang hiya? Ibla'i. Ibla'i ya. Fa'ilnya ya-nya. Iya, ya-nya. Fa'ilnya ya-nya kan ya? Fa'ilnya ya-nya. Ya. Fa'ilnya ya. Ya mutakalim ya betul. Ya mutakalim kan maksudnya, ya. Yang mutakalim ma'a bukan apa-apa, ini bukan yang mutakalim. Ini namanya ya mu'annasa mukhatabah. Oh iya. Kamu mu'annas ya, mu'annas. Nanti. Ma'a maf'ulun bi al-kafu mudofun ilaih. Al-wawu harfu atfin, ya harfu nida, sama'u munada, aqli'i itu fi'il amr, fa'ilnya juga sama ya, yang mutakalim. Al-wawu harfu atfin, ghido ini fi'il maldi ya. Betul gak sih? Fi'il maldi majul. Fi'il maldi majul ya, oh iya. Seperti kila tadi ya Ustaz. Ya. Wa ghido fi'il maldi majuhul, al-ma'u na'ibul fa'il. Al-wawu harfu atfin, kudia fi'il madi majuhul, al-amrunya sebagai na'ibul fa'il, al-wawu harfu atfin, istawat, ini fi'il madi dengan fa'ilnya hiya. Betul ya Ustaz? Iya, betul. Dengan alimat ta'if, fa'ilnya hiya. Alal judul majrur. Al-wawu harfu atfin, kila fi'il madi majuhul, bu'dan, ini apa ya Ustaz? Bu'dan. Fi'il amr. Bu'dan. Ini fila namanya maf'ul mutlak. Oh, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Bu'dan maf'ul mutlak. Lalil qawmi jarwa majrur zalimin mudhafun ilaih. Dari qawm. Asirnya 44. Wa qalallahu lil ardi. Bu'da halaki qawmi nuhin. Ya ardu syribi ma'aka. Ma'uka ya? Ya ardu syribi ma'aka. Ya ardu syribi ma'aka. Wa ya sama'u ma'aka. Oh ya mudhafun ilaih ya? Bukan. Ki-nya itu karena isyribi. Jadi bumi itu dihukumnya mu'annas. Iya ya mu'annas ya. Manas anti ya. Ma'aki waya sama'u amsiki anil matori wanakisol ma'u wanadobu ma'atuf ke ma'u ya Ustaz ini wanadoba ini fi'il juga ini fi'il madi ya wanadoba wa qudiya amrullahi bihalaki qaumi nuhin warasatis safinatu ala jabalil judi. Oh judi kan dikurangnya judi kan enggak ada wawu enggak ada jud judi. Wakila halakan bu'dan lil qawmi dhalimina alladhina izu hududallahi walam yu'minu bihi. Dan Allah berkata kepada bumi, binasalah kaum Nuh, wahai wahai bumi, surutlah ya, minumlah airmu, surutlah airmu, dan wahai langit, berhentilah hujan. Dan lalu air berkurang, dan natoba apa ya, dan nakasa itu berkurang dan surut. Dan perintah Allah telah ditetapkan untuk kebinasaan kaum Nuh dan kapal atas gunung Jud. Dan dikatakan kebinasaan dan kehancuran bagi kaum yang zalim, yang mereka melampaui batas pada hukum-hukum Allah dan beriman kepada Allah. Dan mereka tidak beriman kepada Allah. Kepadanya. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Dan dikatakan, wahai bumi, ibla'i ma'aki, ya, minumlah airmu, telanlah airmu. Wa ya sama'u aqli'i, dan wahai langit, berhentilah menurunkan hujan. Wa ghidhal ma', dan air pun surut, ya. Wa qudiyal amr, dan perintah telah ditetapkan, yaitu perintah tentang binasanya kaum Nabi Nuh yang tidak beriman kepadanya. Wastawat al-judi, dan kapal pun bersandar, berlabuh di atas gunung, namanya Gunung Judi. Waqila, dan dikatakan, bu'dal lil qawmil zalimin, amat jauh dari rahmat Allah, atau kebinasaan bagi kaum yang zalim. Jadi umat-umat terdahulu, kalau mereka menolak beriman kepada Rasulnya, maka adab Allah akan langsung turun kepada mereka. Namun umat Nabi Muhammad SAW, karena ia umat akhir zaman, akan terus ada sampai akhir zaman. Dan ini merupakan doa dari Rasulullah SAW, agar Allah tidak mengadab umatnya sekaligus, sebagaimana Allah mengadab umat-umat sebelumnya ketika mereka menentang dakwah nabinya. Nah, ya, silakan dibaca. Pak Edi baca. Nah, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadanuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh berdoa kepada Rabb-nya, maka dia berkata, Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah ahliku, keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah benar, dan engkau maha menetapkan. Alau hafu istifan, nada fi'il madhi, nuhun fa'il, robbahu robba maf'ul bi, alha ma'udhuf ilaih, alfa harfu atfin, atfin qala fi'il madhi rabbi maf'ul bi. Enggak, rabbi itu munada, asalnya ya rabbi. Oh, rob munada, asalnya dari rabbi. Inna jar, inna harfu taukid wa nasbin ibni isim inna min ahli jar majrur, alwawu harfu atfin inna harfu taukid wa nasbin wa'adaka wa'ada janjimu wa'ada isim inna ka mudhof ilai al-haku isim khobar inna alwawu harfu atfin anta mubtada ahkamul khobar hakimin mudhof ilai. kurang ke bawah. Ustaz. Wa nada nuhur robahu faqala rabbi innaka wa'atani an tanjini an tunjiani wa ahli min gorki wa ahlaki minal goroki wa ahlaki wal halaki wa inna bni hadha min ahli wa inna wa'adakal haqqu alladhi la khulfa fihi wa anta ahkamul hakimin wa'adaluhum ya paling adil. Dan Nabi Nuh berdoa kepada Tuhannya seraya dia itu berkata, Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menjanjikan kepadaku untuk menolongku dan keluargaku dari tenggelam dan kebinasaan. Dan sesungguhnya anakku ini adalah ahliku, keturunanku. Dan sesungguhnya janjimu adalah benar, tidak ada yang menyelisihinya, tidak ada yang di dalamnya. Dan Engkau maha bijaksana dan maha adil. Nah. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh menyeru kepada Rabb-nya, berdoa kepada Rabb-nya, lalu ia berkata, wahai Rabb-ku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Dan sesungguhnya janjimu itu benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang paling bijaksana. Ini wajar ya, seorang ayah itu sedih ketika melihat anaknya harus binasa di depan matanya. Maka di sini Nabi Nuh seperti bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkan anaknya sementara anaknya adalah keluarganya? Tapi nanti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa definisi keluarga itu adalah yang beriman. Orang yang kafir tidak bisa dianggap sebagai keluarga. Makanya kalau ada orang tuanya muslim kemudian anaknya kafir, maka putus waris ya. Warisannya tidak bisa diturunkan kepada anaknya yang kafir. Ini menunjukkan bahwa secara kekeluargaan sudah putus. Nah, kita lihat lanjutan ya. Baca Bu Mikael baca. Nah, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Wala tas'alni ma laysa. Bukan wala, salah. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'iduka an takuna minal jahilin. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu bukanlah dari keluargamu. Sesungguhnya ia beramal tidak. Sesungguhnya dia adalah amalan yang tidak soleh. Sesungguhnya dia amalan yang tidak soleh. Maka janganlah engkau memintaku apa yang tidak ada bagimu pengetahuannya. Sesungguhnya aku menasihatimu agar engkau menjadi orang jahil. Sebenarnya aku menasihatimu agar engkau menjadi. Ini kan tidak. Gimana maksudnya? Ini kalau gini tidak ya, tidak menjadi ya. Sesungguhnya aku menasihatimu agar engkau tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Kok nah. ada ini? Qala fi'il madhi, fa'ilnya adalah lam mustatir huwa, ya harfu nida, nuhu munada, inna harfu taukidin manasbin, alha'u isim inna. Laisa fi'il madhi nakis, isimnya dhamir mustatir huwa. Min ahlika dari Laisa. Berarti ini Laisa min ahlika ini khabarnya dari inna, Ustaz. Iya, kalau khabarnya Laisa kemana? Min ahlika. Ke anaknya ya, ke anaknya Nabi Nuh ya Laisanya. Nah, lanjut. Inna harfu taukidin wa nasbin alha'u isim inna. Amalun khobat inna ghairu ini sifat ya, na'at ya Ustaz? Ya na'at. Solihin mafulun bih. Alfa'u harfu atfin la harfu nahyin tas'al fi'il mudhari majzumun bila nahiyah ni nun biqayah ini Ustaz ya. Ya'nya mukhatabnya dibuang. Mafulun bih laisa fi'il madhi nakis laka jar majrur sebagai khabar laisa bihi jar majrur ilmun khabar laisa isim laisa Ustaz ya. Iya isimnya laisa. Ini harfu taukidin wa nasbin alya'u isimnya inna a'izu fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir ana alkafu mafulun bih. A'idhu jumlahnya sebagai khobar inna. Ya Ustaz? Iya. An harfu taukidin wa nasbin takunu, takuna. Kok taukidin sih? Harfu masdariyin wa nasbin. An harfu taukidin, harfu masdariyin wa nasbin takuna fi ilmu dhari nakis mansubun bi an. Ini ada isimnya ya. Isimnya, al-wawu sebagai isimnya, minal jayin. Itu O-nya asli. Karena yakunu itu O bagian dari fi'il mudhari. Baik, ini mah isimnya anta. Oh, isimnya anta. Kan kamu kan? Iya, anta. Fa'ilnya dhamir mustatir anta berarti ya. Bukan fa'il, isim. Oh iya, astagfirullahaladzim. Isimnya dhamir mustatir anta minal jahilina khabar dari takuna. Qala Allahu ya Nuhun ya Nuhu inna ibnaka alladhi halaka laisa min ahlika alladhi wa'adtuka apa itu wazannya apaan anjay yunji berarti unjiyahum wa'adtuka unjiyahum wadhalika bisababi kufrihi wa amalihi amalan ghairu salihin. Ini jumlah sendiri apa ma'tuf ya Ustaz? Wa amaluhu apa wa? Kayaknya bagusnya wa amaluhu aja ya. Wa amaluhu amalan ghairu salihin. Wa inni anaka antas'alani amron la ilma laka bihi. Inni a'iduka li'alla takuna minal jahilina fi mas'alatika iya andalika. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu yang binasa tidaklah dari keluargamu berjanji padamu untuk aku selamatkan dan yang demikian itu disebabkan kekafirannya dan amalannya adalah amalan yang tidak solih dan sesungguhnya aku melarangmu untuk meminta kepadaku suatu perkara yang tidak ada ilmu bagimu. Sesungguhnya aku menasihatimu agar supaya engkau tidak menjadi orang-orang yang bodoh di dalam permintaan-permintaanmu terhadapku gitu Ustaz. Nah. Ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu 'amalun ghairu shalih. فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِذُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya ia, anakmu, bukanlah keluargamu. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau ada anak yang orang tuanya muslim lalu dia murtad, ya dia menjadi orang kafir, maka putus hubungan kekeluargaannya. Makanya dalam Islam, anak yang kafir ini tidak menerima warisan. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya anakmu itu beramal dengan amalan yang tidak saleh. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Dan ini merupakan peringatan dari Allah kepada Nabi Nuh. Janganlah engkau meminta kepadaku apa yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Inni a'idhuka. Sesungguhnya aku menasihatimu, mengajarimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Ini juga jadi pelajaran buat kita ya, agar kita jangan pernah berkata tanpa ilmu. Kalau memang nggak tahu, jawab saja, Allah alam bisawab. Allah lebih mengetahuinya. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu tanpa ilmu, hanya sebatas kesoktauan kita aja. Ya. Nah, bisa tanya lagi ya, karena masih nyambung. Baca Bu Azmi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Dan Allah berkata, Nuh berkata ya, dan Nabi Nuh berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk meminta dari apa-apa yang bukan, yang tidak ada ilmunya bagiku. Dan jika engkau tidak mengampuni aku dan mengasihi aku, aku akan menjadi bagian orang-orang yang merugi. Qala fil madi. Fa'ilnya domir mustatir huwa Robbi munada inna harfu taukid wa ya'u isimnya a'udzu bika fi'il mudhari' kaf fa'ilnya domir mustatir ana ka al-kafu maf'ulun bi an harfu masdari as'alaka fi'il mudhari mansub bi'an ka maf'ulun bih ma isim mausul sebagai maf'ulun bih kedua laisa isim nakis fi'il madi nakis li jar wa majrur laisa tadi isimnya domir mustatir. Isimnya itu ada belakang ilmun. Oh ya, nah isimnya ilmu li jarwa majrur sebagai khobar laisa. Hi jarwa majrur. Al wawu harfu atfin. In harfu nafin la in harfu nafin ya. Illa harfu nafin. Taghfir fi'il mudhari. Ini itu harfu syartin wa jazmin. Oh iya. In harfu syartin wa jazmin la nafiyah. Taghfir fi'il mudhari fa'ilnya domir mustatir anta li jar wa majrur al wawu harfu atfin tarhamni ma'tuf ni al ya'us sebagai maf'ulun bih. Akun fi'il mudhari nakis isimnya domir mustatir ana minal khosirin khobar akun jar wa majrur sebagai khobar akun. Kemudian qala nuhu ya rabbi inni a'tasimu wa astajiru bika an as'aluka ma laysa li bihi ilm wa in lam taghfir li dzunubi wa tarhamu. Itu sukun harus wa ilam taghfir li dzambi. Wa illam taghfir li dzambi wa tarhamni bi rahmatika akun minal ladzina wabanu anfusahum hudhuha wa halaku. Berkata Nabi Nuh, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berjanji. Gimana? Ini atas semua aku membentengi diriku. Oh, aku membentengi diriku. Wastajiro dan melindungi diriku. Dan melindungi diriku demi engkau, dan aku meminta yang tidak ada bagiku an as'aluka, dan aku meminta yang tidak ada bagiku pengetahuan, dan sesungguhnya jika engkau tidak mengampuni dosaku dan tidak mengasihiku dengan rahmatmu, maka aku akan menjadi orang-orang yang membodohi ehguban itu. Ya, membodohi. Ya, membodohi diri. Aku termasuk orang-orang yang membodohi diri mereka sendiri dan. Sebentar. Gobana itu artinya bukan bodoh ya, tapi apa namanya berbuat salah ya, salah, melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan kepada diri mereka sendiri, dan huzuz itu apa? Huzuz. Huzuz ya, ini apa bagiannya? Dan menjadi bagiannya dan menjadi hancur, menjadi orang-orang yang hancur. Binasa ya, nang. Binasa. Ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Dia berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk meminta apa yang aku tidak memiliki ilmu tentangnya, dan jika engkau tidak mengampuniku dan menyayangiku, aku termasuk orang yang merugi. Di ayat 45 tadi kan Nabi Nuh seakan-akan mempertanyakan ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memperingati Nabi Nuh bahwa tidak boleh ya mempertanyakan sesuatu kepada Allah yang tidak ada ilmu tentang itu. Maka di ayat 47 ini Nabi Nuh menyadari kesalahannya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, wa illa taghfir li wa tarhamni aku minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuniku dan menyayangiku, aku termasuk orang yang merugi ya. Nah, selanjutnya hadisnya. Berarti sekarang hadis yang ke 74 ya? Iya, hadis yang ke 74. Sebentar. Pak Bori mau baca, silakan Pak Bori. Atau siapa yang belum baca dari tadi? Bu Marsi, baca yuk. Bu Marsi. Ya, Ustaz, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ghaladhi tahrimil gululi wa annahu la yadukhulul jannata illal mu'minun. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ittafahna khaybara wa lam nagnama zahaban wala fiddatan. Innama ghanimna al-baqara wal-ibila wal-mata'a wal-hawaiqa. Tuman sarafna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila wadil qura wa ma'ahu abdun lahu yuqalu lahu mid'amun. Ahdahu lahu ahadu bani dhobabi dhobabi. Bani dhobabi ini ada. Bani dhobabi. Fabainama huwa yahuttu rahla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idja'ahu. Ini mana? Kok enggak ada tulisannya? Enggak ada tulisannya itu. Iya ya. Tadi lu, tuh. Tadi kan hadis ke berapa sih? 74. Oh iya, saat itu bawahnya lagi tadi. Ada. Mana? Enggak ada. Oh iya, 75 ya. Tadi lu. Ini kalau besar jadi bingung kan. Iya. 74. Oh ini ya, ya 6. Mana sih? Oh itu beriin lagi tuh. Nggak kelihatan. Sahmun airun hatta asaba dzalikal abda faqala nasu hani'an lahu syahada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala walladhi nafsi biyadihi inna syamlatan allati asabaha yauma khaybar minal maghanim lam tusibha al maqasimu. Latashta'ilu alaihi narun. Faja'a rajulun hina sami'a dhalika minan nabi sallallahu alaihi wasallam bishirakin aw bishirakaini faqala hadha shay'un kuntu asabtuhu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirakun aw syirakani min narin. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab al-Maghazi babu ghazwatu Khaybar. Nah, ya. Bab haramnya mencampur adukan ya Tad Golau. Al-Gulul itu ini apa mengambil buah nimas sebelum dibagi. Bab haramnya mengambil ghanimah sebelum dibagi karena sesungguhnya itu dia tidak akan masuk surga kecuali orang-orang beriman. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, kami telah memenangkan perang Khaibar gitu ya Tad ya. Iya. Kami telah memenangkan perang Khaibar dan kami belum mengambil rampasan perang. Tidak mendapatkan ghanimah emas tidak pula perak. Dan kami tidak mendapatkan ghanimah baik emas ataupun perak. Dan bukan. Sesungguhnya kami mendapatkan ghanimah sapi dan kambing dan juga perhiasan dan apa nih hawa itu? Hawa itu ya kebun-kebun. Oh, dan kebun-kebun. Kemudian kami kembali bersama Rasulullah SAW ke lembah Qura dan bersamanya seorang hamba yang dia berkata. Dia mengatakan kepadanya. Enggak, iqalahu maksudnya ada yang mengatakan namanya adalah mid'am. Oke. Dan ada yang mengatakan namanya adalah mid'am. Dia menghadiahkannya. Ini maksud Rasulullah menghadiahkan si mid'am ya, Ustaz. Iya. Menghadapkan kepada bukan. Ya gimana? Jadi si mid'am ini adalah hadiah. Oh. Mid'am adalah hadiah bagi salah satu Bani Dhobab. Di bab. Ketika dia berkeliling, yahutu apa sih berkeliling? Ya, ketika dia menurunkan kendaraan Nabi. Ketika dia menurunkan kendaraan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba dia datang. Pak dulu, apanya yang datang nih? Apa yang datang ya? Ini. Lewat terus ya? Iya. Karena. Ya. Ini bukan? Bukan. Oh, bukan ya? Iya. Ini ya? Tiba-tiba ini apa namanya? Ada panah ya. Oh iya, sahmun airun. Ada datang panah yang jatuh sehingga tiba-tiba ada panah yang jatuh sehingga dia terkena, sehingga hamba itu terkena gimana sih? Sampai di dia terkena hingga panah itu mengenai ya budak tersebut. Lalu manusia berkata, sehingga panah itu mengenai budak tersebut, lalu orang berkata, hani anlahu syahada, selamat, memberi selamat kepadanya sebagai syahid. Ya kalau bahasa kita untunglah, ya beruntunglah dia mati syahidnya. Beruntunglah dia mati syahid. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bala benar, dan yang diriku demi yang jiwaku ada di tangannya. Ya. Dan yang demi jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya insyaallah taala in sesungguhnya insyaallah apa sih? Hah? Insyaallah apa? Itu tadi apa namanya? Luka gitu ya. Sungguhlah luka yang menimpanya pada hari Khaibar merupakan bukan asyamlat itu ini apa namanya selimut ya. Sesungguhnya selimut yang diambil bagi ghanimah pada perang Khaibar tidak yang lam tisbal maqasim, maksudnya yang belum dibagi-bagi terus ya latas ta'ilu alaihi nar, kini menjadi api yang menyala di atas badannya. Ini menjadi api yang menyala di atas badan. Kemudian datang seseorang ketika dia mendengar hal itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disyirok. Ini disyirokin dengan satu ikutan gitu, Ustaz, maksudnya? Atau dua ikutan? Iya, satu atau dua ikat gitu aja. Atau dua tali gitu ya. Iya. Pokoknya lalu dia berkata, ini adalah sesuatu yang dulu aku tertimpa dengannya. Bukan, lalu, maksudnya bukan. Ini ghanimah yang dulu aku juga ambil satu tali atau dua tali sebelum dibagi gitu. Oh, ini adalah ghanimah yang dulu aku ambil sebelum dibagi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, dan tadi ya syirokun atau syirokun. Satu tali ataupun dua tali sama aja itu dari neraka. Satu tali atau dua tali sama saja itu dari neraka. Dikeluarkan oleh Bukhari kitab Al-Maghazi bab perang Khaibar. Nah, memang mufik wa jazakillahu khairan. Mufik barakallahu jazakallahu. Nah, hadis ke-74 ini kurang lebih temanya sama dengan hadis sebelumnya ya, yang bercerita tentang sesuatu yang dipandang baik di mata manusia, tapi ternyata dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita melihat bagaimana seseorang yang berjihad begitu hebatnya, dia melibas musuh-musuhnya ke sana kemari tanpa rasa takut. Sampai orang-orang mengatakan tidak ada yang lebih hebat darinya dalam berjihad pada hari ini. Tapi Rasulullah malah mengatakan dia ahli neraka. Dan memang benar saja, gak lama setelah itu orang ini terluka dalam peperangan. Dan dia tidak sabar dengan lukanya, malah bunuh diri. Sehingga benar ucapan Rasulullah SAW. Nah, hadis 74 ini bicara tentang adanya seorang budak yang dia dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia membantu Rasulullah dalam kalau dia di sini menurunkan untanya Rasulullah SAW atau kudanya, karena sini nggak dijelaskan. Kemudian tiba-tiba budak ini terkena panah, kemudian dia mati ya, kemudian dia meninggal. Nah, para sahabat ketika melihat budak ini terkena panah, dan ini masih dalam peperangan Khaibar ya, setelah selesai peperangan Khaibar terkena panah. Di sini nggak dijelaskan apakah panahnya ini karena dilempar oleh musuh atau panah jatuh dari mana gitu ya, kemudian terkenanya. Intinya orang ini meninggal, lalu para sahabat mengatakan hani'an lahu syahadah, ya selamat ya, karena dia telah mendapatkan syahadah, mati syahid. Tapi Rasulullah tidak setuju ya. Walladhi nafsi biadi, ya demi yang jiwaku berada di genggamannya, sesungguhnya selimut yang diambil pada perang Khaibar sebelum dibagikan akan menjadi api di atasnya pada hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwasannya gulul ya. Gulul itu adalah mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan. Karena dalam peperangan itu tidak boleh seseorang langsung mengambil sebelum diputuskan ya, karena ada pengaturannya, ya, ada aturan tentang pembagian ghanimah. Berapa bagian untuk siapa, berapa bagian untuk siapa, itu harus dibagikan dulu. Kalau ada yang melakukan gulul, mengambil ghanimah, maka itu termasuk dosa. Ya, dan itu diancam dengan neraka. Nah, ketika sahabat, ya, ketika seseorang ada yang meninggal, ya, yang mendengar hal ini, lalu akhirnya mengakui bahwa dia pernah dulu mengambil satu tali atau dua tali. Ini untuk menunjukkan bahwa yang diambil sedikit gitu, ya. Ya, orang ini kan mengatakan bisyarakun atau bisyarakun. Ini untuk menunjukkan bahwa yang diambil sedikit. Kemudian kata Rasulullah, syirakun atau syirakun ini minar. Ya, mau satu tali, mau dua tali, sama aja. Dua-duanya apa namanya mendapatkan neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa gulul, ya, mengambil ghanimah sebelum waktunya, sebelum dibagikan, itu termasuk dosa besar, ya. Karena semua dosa yang diancam dengan neraka, maka itu termasuk dosa besar. Dan di sini kita harus apa namanya memperhatikan bahwa kita harus berhati-hati dalam masalah harta, ya. Nah, tapi mungkin sampai sini ya untuk materinya. Semoga apa kita baca bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum.